sejumlah Indonesia ku. Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagimu, bersatu untuk membangun bagi negeri tercinta. Mari majulah Indonesia ku, bersatu. Satulah semua.